susuri. Bos-bos sawer silakan monggo yo. Ya di atas boleh lempar-lempar sawernya monggo. Sekian lama tak bertemu. Lampu jalan membawa langkahku mencarimu di manakah kau kasih. Aku masih di sudut kau. di sini rindu berhati, walaupun di mana akan ku cari. Okay.